Hari ini kita akan memikirkan bagian firman Tuhan yang terambil dari Kisah Rasul pasal 2 ayat 36 sampai 40. Nah, bagaimana kita belajar memahami apa yang Tuhan janjikan bagi orang yang dipilih Tuhan. Sehingga seharusnya dengan janji Tuhan terhadap kita, kita teguh di dalam hidup keimanan kita. Kita sungguh-sungguh dalam hidup keimanan kita. Dan kita berkomitmen untuk bertumbuh. Selalu ingat, pergi ke gereja. Tidak jadi penting apa yang kamu mau dan apa yang kamu inginkan untuk kamu punya. Tetapi pergi ke gereja, penting kamu tahu apa yang Tuhan mau dari hidupmu. Dan itulah yang harus kau lakukan dalam hari-harimu. Sekarang kita diperhadapkan pada sebuah kesulitan yang tidak sederhana. Perubahan gaya hidup. Di mana orang serba mau muda, serba mau nyaman, serba mau nikmat. Sehingga ukuran standar hidup sudah berubah sedemikian rupa. Nah, ini menjadi tantangan-tantangan serius kita. Dan dari tahun ke tahun ini akan terus menjadi satu hal yang menghancurkan. Nah, kita membuka Alkitab kita, Kisah Rasul 2, ya, 36-40. Saudaraku yang kekasih, kalimat pertama dari ayat 36 yang kita baca, bahwa Allah, ya, Tuhan sudah menjadikan Kristus itu menjadi Tuhan. Ini kalimat seringkali disalahpahami lalu menjadi kerancuan. Ayat ini tidak bisa dibaca hanya ayat 36. Lihat dulu sebelumnya. Bagaimana kemudian Yesus digambarkan sebagai yang dibangkitkan oleh Allah. Hal itu menjadi sebuah saksi. Terminologi ini berbicara tentang Kristus yang datang ke dalam dunia. Sebagai Allah yang mengosongkan dirinya. Kenosis Filipi pasal 2. Maka dia Allah tidak terbatas, rela menjadi Allah yang membatasi dirinya dan menaklukkan dirinya. Untuk menjadi hamba sang Bapa yang hakikatnya sama dan sederajat dengan dia. Ya, Allah Bapa, Allah Anak sehakikat, itu Filipi pasal 2. Tapi dia kenosis, mengosongkan diri, rela. Sehingga dia Allah tidak terbatas, jadi Allah yang terbatas. Saya punya anak. Tetapi kemudian karena cinta kasih saya pada anak saya rela merendahkan diri dan berdiskusi dengan dia karena cinta saya. Tapi sampai kapanpun saya tetap bapaknya. Tidak berarti karena saya berdiskusi melakukan apa yang diinginkan anakku lalu aku jadi anaknya. Statusku hilang. No. Saya tetap bapaknya. Ketika Yesus turun bukan dia kehilangan kealahannya. Tapi dia rela merendahkan dirinya. Sehingga pada waktu dia kembali, ia menjadi bapa kepada posisi semula. Sama waktu seluruh urusan anak saya sudah beres, saya kembali menjadi bapa yang memberi nasihat kepada dia. Dan dia mengikuti kalimat saya. Karena dia tahu betul bagaimana saya rela untuk turun pangkat dari bapa jadi anak. Sederajat menjadi tidak sederajat. Nah, di dalam konteks ini, ketika Yesus kemudian menjalankan seluruh misi itu, nah itu menjadi representasi dari seluruh keimaman, menjadi representasi dari seluruh kenabian, menjadi representasi dari seluruh raja. Beginilah seharusnya sikap kita terhadap Allah Bapa itu. Menaklukkan diri kita, maka dia akan meninggikan kita. Nah itu message buat kita. Yesus tidak perlu pengakuanmu bahwa dia Allah. Dia Allah pada dirinya. Ya, saya misalnya pendeta. Saya tidak perlu Anda bilang, Pak Pendeta Big Man itu memang pendeta loh. Enggak perlu, saya memang pendeta kok. Resmi kok. Sehingga tidak ada pengakuan, mumpun saya tetap pendeta. Tapi Anda bisa bilang, saya tahu Pak Big Man itu pendeta, tapi pendeta brengsek. Ya, itu mungkin identitas lain, kalau saya memang brengsek. Ya. Nah jadi saudara-saudara, kalimat ini tidak menjadikan Kristus Tuhan dalam konteks sebelumnya dia bukan Tuhan. Tetapi dia kembali kepada hakikat ketuhanannya. Karena tadi dia rela mengosongkan dirinya. Sekarang ia sudah menyelesaikan segala sesuatu di dalam apa yang sudah dikerjakan. Seluruh Israel harus tahu. Karena bagimulah ia mau melakukan itu. Ya. Nah jadi membaca itu mesti dilihat ayat-ayat ke atas sebelumnya konteksnya keseluruhan. Lalu Petrus melanjutkan khotbahnya itu dan mengakibatkan dikatakan mereka sangat terharu. Dan mereka bertanya kepada Petrus dan rasul lain. Apa yang harus kami perbuat saudara-saudara? Pertanyaan orang beragama yang sedikit unik. Apa yang harus kulakukan? Tetapi semua orang menanya, di Filipi juga berkata, apa yang harus kulakukan supaya aku selamat? Ada satu hal yang belum clear bagi semua orang-orang beragama, khususnya orang Israel pada waktu itu. Mereka menanti-nanti Mesias dan mereka tidak tahu akhir dari ujung kehidupannya. Sehingga waktu Kristus datang dan diceritakan oleh para rasul, mereka mengajukan pertanyaan penting. Apa yang harus kami perbuat? Ya, perbuat apa? Supaya saya selamat. Kenapa dari kemarin gak nanya itu sama imam? Kenapa dari kemarin gak nanya itu sama rabi-rabi? Karena imam dan rabi menceritakan histori tanpa tahu ke depan apa yang akan terjadi. Tetapi rasul beda. Ya tidak sekedar membicarakan histori, tapi future daripada hidup keimanan. Ke arah mana sebetulnya kita menaruh harap? Karena itu Petrus menjawab mereka. Bertobatlah. Hendaklah masing-masing kamu memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Ini menarik sekali, saudara. Di dalam aspek yang kita lihat di sini. Bertobatlah, hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis. Istilah yang sangat dingin dan kering di dalam cerita para imam. Yang selalu membicarakan ritual gereja. Hai orang-orang Israel, bawalah persembahan persepuluhanmu ke rumah Tuhan. Tuhan akan memberkatimu. Itu judulnya itu sebelum Kristus datang. Pertobatan tidak menjadi berita penting. Ritual. Kami ini orang-orang Farisi, puasa seminggu dua kali, ritual. Kami tidak makan ini, kami tidak mau makan itu, kami tidak mau menajiskan diri dari ini dan itu, ritual. Apa yang Rasul katakan? Bertobatlah. Loh, bukankah memberi persembahan? Bukankah sudah memberi persepuluhan? Bukankah sudah memberi ini dan memberi itu? Terlalu banyak yang mereka beri. Bertuhan bukan itu. Relationship with God hanya bisa diwarnai oleh sebuah pertobatan, bukan perbaikan. Perhatikan kalimat ini, repentance dan repair itu dua hal yang berbeda. Jangan kamu pergi ke gereja untuk repair seperti masuk ke bengkel. Kamu dipoles kayak mobil gitu ya, masuk salon ya, keluarnya mulus enggak? Halo? Besoknya? Enggak lagi, paksa balik lagi, repair lagi. Karena memang mobilmu mobil sebetulnya mobil lama yang direpair terus. Lain kalau mobil baru. Maka pertobatan adalah perubahan totally di dalam diri dan hakikatnya. Bukan di luarnya. Maka mobil yang lama ini, yang suka mogok-mogok ini dipoles jadi mulus dia. Jalan, ya mogok juga. Karena dia tetap mobil yang sama. Penampilannya saja beda. Dan maafkan saya, saudaraku, itulah kita orang Kristen. Penampilannya aja yang beda. Haleluya. Apa kabar Pak Pendeta? Oh Allah Maha Kasih. Ah, terus saya nyanyi sini. Haleluya. Nyanyi. Sekolah ngomong, Pak Bingman memuji Tuhan. Wah main musik ini anak-anak tadi. Wah mereka melayani Tuhan. It's just accessories. Saya tidak tahu hati anak-anak ini kayak apa ini. Waktu mereka main di sini. Mungkin mereka sambil main bertanya-tanya. Kita dilihatin gak ya? Mungkin anak-anak bilang, asem juga dari tadi gue main dah bagus-bagus kata si Andika ya. Tapi gak ada yang senyum sama aku. Datang sekianan ini bapakku kira-kira senang gak? Udah capek-capek aku main dimarahin pula lagi sama dia. 1001 pertanyaan bukan? Saya khotbah kira-kira orang terima gak ya? Kita sangat ritual. Kita repair. Supaya orang senang saya khotbah. Saya kutak-katik lah ini khotbah. Gimana kuping orang senang dengar. That is ritual. Gimana supaya jemaat ini seneng satu sama lain. Makanya kalau hari Minggu saya lihat kalian, mirip malaikat. Tapi kalau Jumat Kliwon, sudah gak tahu lagi kebentuk kalian. Jadi apa nanti semua. Itu kita kan. Kalau kita bertemu dalam lingkup yang namanya gereja, manis-manis, santun-santun, di luar itu. Pak Bigman apa kabar? Wah semoga pelayanan Pak Bigman Tuhan berkati. Di luar mungkin kau ngomong. Oh Pak Bigman itu pembohong, penipu, mau menang sendiri itu. Betul gak? Ah, ngakulah kau situ. Ngapain kau tambah lagi dosa? Tapi itulah kita. Terlatih membicarakan orang. Terlatih memperbaiki diri di pertemuan. Tetapi kita tidak pernah murni. Sejahat-jahatnya orang jahat. Biar bisnis dia. Jangan kau jadi tukang gosip. Apa kau pikir mata Tuhan buta untuk menghajar orang? Tuhan tahu apa yang harus dilakukan. Tapi kalau kau benar, kau baik. Jangan takut, Tuhan pasti jaga dan bela kamu. Amin. Nah, oleh karena itu bertobat adalah kembali kepada hakikat hubungan dengan Tuhan. Maka bahasanya adalah aku bukan aku lagi, tapi Kristus di dalam aku. Itu bertobat. Kalau repair, aku seperti Kristus, tapi sebetulnya di dalamnya tetap aku. Cuma aksesoris. Selama ini mereka beragama aksesoris. Rasul datang bertobat kau. Aduh, kaget ya. Ingat waktu Yohanes Pembaptis mau baptis orang. Ngantri semua kan ya. Di depan orang banyak udah ngantri ada orang Farisi. Mereka mau dibaptis menunjukkan nih lu saya sudah tobat. Lagi-lagi ritual. Aksesoris betul. Supaya orang tahu nih saya udah tobat nih. Majulah dia ke depan. Apa kata Yohanes Pembaptis? Hei ular beludak, pulang kau. Buahkan dulu buah sesuai apa? Pertobatan. Kira-kira menurut saudara Yohanes ini ngomong sopan santun gak sih? Santun gak ngomongnya? Kurang ajar gak menurut kalian? Baik mana kalian sama dia? Hah? Baik kami lah, kami gak pernah begitu pak. Kan begitu? Karena kita aksesoris. Oh, saudara mau dibaptis. Silakan isi formulir. Oh, bah, saudara mau dibaptis. Puji Tuhan. Kesadaran saudara itu indah. Ya, saya kalau dulu masih fit, orang banyak konseling sama saya. Saya seringkali mengeluarkan kata. Boleh saya kasih pendapat terakhir? Yes. Kalian belum siap nikah, bisa gak ditunda? Aku banyak, aduh pak, gak mungkin pak, udah undangan, udah keluarga, ya terserah. Tapi saya kasih tahu. Dari diskusi pun kurang lebih kita sudah tahu, bakal rame ini. Ya, saya gak bilang saya nabi hebat, tetapi yang saya ngomong begitu, kejadian memang besoknya. Tapi kalian gak usah berpikir bahwa aku punya karunia mengetahui hasil pernikahan. Saya tidak akan jadi pembohong gara-gara itu. Karena mudah membacanya, bukan? Kalau kamu ngomong sama saya, Pak Bigman begini, begini. Saya akan bantu Pak Bigman. Aku akan kasih tahu sama kalian. Tidak bisa 100% ku percaya omongan kalian. Ku diskon itu. Tergantung lihat mukamu. Ini diskon besar 90%. 10 saja sisanya itu. Kalau ini diskon segini, ini nih. Kita mesti kenalin orang. Saya kalau ngomong sama kalian, kalian juga harus hati-hati. Kalau ku katakan hidup mati ku akan burjangkan buat kau. Yakinlah kau, bohong itu. Buat kau hidup mati ku enak kali kau. Anak bini ku aja belum tentu. Mungkin yang ku pikirkan lebih dulu hidupku dan matiku. Maka belajarlah bicara jujur. Itu pertobatan. Jangan terlatih aksesoris. Keagamaan. Repair, repair. Jadi tiap minggu kita di-repair aja terus ya. Di-repair seperti kalian kalau wanita bangun tidur, mau ke gereja, mau berangkat kemana. Apa yang paling penting? Halo? Nggak usah pura malu-malu kau. Dandan kan? Berani kau ke gereja? Bawa habis mandi langsung, pergi. Nggak usah dandan. Halo? Hei perempuan, berani nggak? Ya sudah, jujur kau. Tapi berani nggak kau ke gereja bikin dosa dulu? Halo? Berani. Dandan yang nggak berani. Kadang-kadang kita ini aneh. Saya suka bilang ya kalau kita udah biasa pakai minyak wangi ceprat-ceprut. Lalu berangkat, lupa minyak wangi kita kan. Pulang kita muter lagi. Untuk nyemprot, lupa Alkitab. Aminjem nanti teman. Gak akan kita balik ngambil Alkitab kita. Repair. Kita terjebak. Bertobat, repentance. Kita lepas dari seluruh ikatan-ikatan itu, sistem itu. Kita hidup sungguh-sungguh berelasi dengan Tuhan kita. Nah itulah kita ke gereja. Karena itu siaplah babak belur di gereja. Siap digebukin oleh firman itu. Sehingga dengan demikian kita mendapatkan satu pengampunan dosa. Pengampunan dosa bukan barang recehan. Yang dikasih hanya karena kau ngomong aku minta ampun dosa. No! Pengampunan dosa kasih karunia. Karena kemurahan Allah yang luar biasa. Tapi Allah itu pemurah. Namun Allah tidak murahan. Ingat kalimatku baik-baik. Allah itu pemurah, tetapi tidak murahan. Itu sebab dikatakan, percuma orang ini menyebut namaku Tuhan, Tuhan. Tapi mulut bibirnya jauh. Apa percuma dengan mulut bibirnya sebut aku Tuhan. Tapi hatinya bengkok semua. Lalu Yesus juga ingatkan. Bukan semua orang yang bilang Tuhan, Tuhan masuk surga. Tapi siapa? Yang melakukan kehendak Bapa-Ku. Serius banget loh itu. Bukan repair, repentance. Bukan ke gereja. Ngucap nama Yesus. Ngasih persembahan ke surga. No, lakukan yang dia perintahkan. Orang yang ke gereja belum tentu takut Tuhan dan melakukan kehendak Tuhan. Orang yang takut Tuhan melakukan kehendak Tuhan, pasti dia ke gereja. Latih dirimu untuk mengikuti ibadah, bukan memilih apa yang suka kau dengar. Saya harap saudara bisa belajar jadi jemaat yang setia. Bukan setia pada Big Man Zirait. Setia pada Kristus. Setialah kalau aku masih tetap setia mengajarkan kebenaran. Tinggalkan gereja ini kalau pengajaranku udah bengkok-bengkok. Jangan kau pergi ke satu gereja hanya karena kau disambut di sana. Kalau di sini Pak Big Man ketemu gak nyambut. Paling mukanya gitu-gitu aja. Kalau lawak ke sana langsung dipeluk-peluk lagi. Ya. Disalamin lagi, apa kabar, sudah lama gak kelihatan. Kalau itu yang kau harapkan, kau cari yang lain. Ya, susah aku begitu. Karena istriku aja gak aku gituin. Istrikunya yang begitu. Dipegangnya tanganku jalan. Dipikirnya aku udah tua sekali. Takut dia ku jatuh kan. Jadi saudara, kalau kita berpikir dalam hidup ini. Bagaimana seharusnya kita melakoni hari-hari kita. Sehingga pengampunan dosa kita dapat. Bertobat. Tuhan tahu hati pikiran kita. Pengampunan dosa datang. Dan orang yang diampuni dosanya. Tidak lagi hidup di dalam dosa itu. Itu ciri-ciri orang sudah diampuni dosa. Semua orang Kristen, kalau kalian ditanya, apakah kalian percaya pada Yesus? Jawabnya apa? Jujur dulu. Apakah kalian sudah diampuni dosanya? Apakah kalian masih hobi bikin dosa? Nah itulah anehnya kan. Katanya sudah diampuni, tapi masih hobi. Kalau bikin sekali-sekali terpleset, bisa itu. Tapi kok hobi, itu yang berat. Ulang terus. Kualitas hidup kita mesti berubah. Nah jadi di dalam bagian seperti inilah saudara. Bagaimana hidup itu menjadi satu hidup yang harus kita perjuangkan. Karena buat saya yang penting adalah bahwa aku sudah mengenal dia. Kulakukan apa yang dia mau. Maka mati itu bukan lagi apa-apa. Karena apa? Dia akan memberikan kepada kita janjinya itu. Bertobat. Dosamu diampuni. Karunia roh diberikan kepadamu. Yaitu pimpinan roh sang benar itu. Karunia roh itu tidak melulu sama dengan kau berbahasa roh. Kalau kau anak luar, orang kafir bertobat, itu berbahasa roh. Kau orang jahat bertobat bahasa roh, namanya si Paulus pun begitu. Aku lebih hebat dari kalian bahasa roh. Tetapi yang namanya Petrus, Yohanes dan seterusnya, 12 rasul pada kisah 2 ini, tidak berbahasa roh. Mereka berbahasa yang dimengerti. Oleh orang lain mereka sendiri tidak ngerti. Sama seperti saya misalnya mendadak bahasa Nigeria ya. Orang Nigeria tahu. Wah ini si Pak Big Man lagi ngomong Allah Maha Besar. Salah satu di dalam kisah Rasul pasal 2 itu bahasa Arab. Allahu Akbar sudah berkumandang. Jauh itu 600 tahun sebelum saudara-saudara kita Muslim mengucapkan. Baca Alkitab. Maka kamu akan menerima kuasa itu hidup dikuasai oleh roh. Maka orang yang hidup dikuasai oleh roh hidup di dalam janji Allah. Dan mereka hidup dalam kesukaan yang luar biasa. Dan janji ini mempunyai efek sebab akibat. Bagimulah janji diberikan anak-anakmu dan yang masih jauh. Yang masih jauh artinya bisa jadi belum lahir tapi bakal mengenal Tuhan. Nah, itu yang ngerti Tuhan. Itulah iman orang percaya yang melihat jauh ke depan seperti Abraham. Tuhan bisa membangkitkan orang sekalipun dari kematian. Padahal dia tidak pernah lihat orang mati bangkit. Itu Ibrani catat. Maka itu sebab orang tua. Janji Allah bagi kita adalah hiduplah sungguh dalam pertobatanmu. Hiduplah sungguh dalam kebenaran, Roh Kudus memimpinmu. Maka janji itu akan diberikan kepada anak-anakmu, hidup takut akan Tuhan. Saya tidak terlalu pusing anak saya nanti karirnya apa, mau setinggi apa itu. Yang penting dia hidup bertanggung jawab atas dirinya. Dan yang paling penting dari semuanya, dia harus melayani. Itu sudah saya bilang, kalau tidak melayani omong kosong itu. Dan kalau mau melayani jangan hitung-hitungan. Mana kita bisa melayani lalu bisa selalu ketemu orang yang menyenangkan dan menghargai apa yang kita lakukan. Kadang kita sudah lakukan baik, orang masih marah sama kita. Tapi kan kita melayani Tuhan, bukan melayani orang. Jangan pusing. Kita sudah punya satu grup ini anak-anak bagus ya. Ada di Mas Abi Kenan sama si Andika. Saya bilang sama Kesia, Kesia kamu main apa keyboard. Itu si Michael bisa drum. Main drum kau di situ. Ada Martin nanti, main twin gitar. Ada lagi si apa lagi si Christoph kan. Bikin grup kalian. Terus ada yang bilang, Pak ini baru-baru belum ngerti. Belajar kau dulu baru ngerti. Sampai mati pun kau gak ngerti kalau gak belajar. Emang kalian pikir saya begini? Saya sering kali tanya orang, Pak, you pendeta, waktu tadi saya perhatiin, tanyain ke politik, tanya sini lu jawab semua. Gimana Pak? Dari mana cara you tahu? Saya bilang proses itu. Belasan tahun aku setia mau tahu. Belasan tahun aku setia belajar apa saja. Belasan tahun ku bangun diriku. Ketemu orang yang apa namanya hukum, aku bicara hukum. Ya. Ketemu orang sekuritas, aku bicara sekuritas. Ketemu orang tambang, aku bicara soal tambang. Ketemu teman-teman politik, duduk di meja itu politik yang kita diskusikan. Baru dia tanya, Pak kalau dari Kristen gimana? Saya masuk. Sehingga saya bersyukur terbiasa melatih diskusi itu. Bagaimana Kristen hadir dalam tiap aspek. Tapi belasan tahun kan. Mana ada mendadak gedebuk prok besok langsung jadi. Gak ada ceritanya itu. Semua by process. Semua mesti bertumbuh. Saya punya anak tiga-tiga semua sekolah piano. Saya sebetulnya bilang mereka, satu kali pengen kali aku kulit main. Kalian main piano terus nyanyi sambil main ya. Aku coba-coba. Nyanyinya benar, tusnya salah. Terpaksa panggil mereka, kalau yang main aku yang nyanyi kan gitu. Saya paling senang kalau ada orang main piano sambil nyanyi. Wih, keren ya. Ya kalau Tuhan kasih talenta sama kamu, kerjakan itu. Kenapa? Itulah yang bisa kau kembalikan karunia kepada dia. Bagaimana hidupmu mengabdi kepada dia. Ya. Oleh karena itu bagimu, bagi anak-anakmu dan yang masih jauh. Saya kalau terima janji, saya dikasih janji. Senang gak kita dapat janji? Tapi cuma buat bukan saya loh, buat anak saya. Bukan cuma buat anak saya, cucu cicit saya yang mungkin gak sempat saya lihat. Itu sebab iman menjadi warisan orang percaya. Hebat ya? Maka saya suka Paulus waktu bilang, Timotius, iman yang ada padamu dari ibumu, siapa? Eunike. Dari nenekmu, Louis. Kalau bahasa Bataknya, senopungmu di tomakmu. Senomakmu matuho. Ima hapor seawana ini. Nah, itu bahasa Jerman. Anugerah lo. Maka aku selalu berdoa pada Tuhanku. Ya Allahku, ya Tuhanku. Kau jadikan aku hambamu. Satu pintaku, jangan permalukan aku. Istriku, anakku biar cinta melayanimu. Tapi bagaimana mereka mau lihat model orang bertobat kalau dilihat bapaknya bengkak-bengkok jalannya? Iya kan? Bagaimana mereka mau belajar? Yuk mari kita bangun ini saudara. Sehingga janji yang besar bagi orang percaya adalah janji turun-temurun. Berbahagialah orang-orang benar karena anak cucunya tidak akan meminta-minta. Jangan terus kalian terjemahkan. Marilah kita benar supaya kita jadi kaya raya. Itu kurang ajar itu. Bukan itu ayatnya. Kalau orang benar memang tidak akan meminta-minta. Dia jalan rezeki Tuhan kasih. Orang Israel tidak mengemis sama orang Mesir. Tuhan pakai Mesir bergerak. Kasih ke Israel ini buat kau jalan. Saya selalu mengalami banyak hal. hal-hal yang di luar plan saya. Sampai saya ketawa sendiri kalau udah bertuan itu gini. Kalau gini-gini-gini biasanya dapat gini-gini. Dari sini saya anu bantu ini. Tapi mulai makin hari saya makin belajar. Karena terlalu banyak variabel yang Tuhan buat di luar dugaanku. Sampai aku tersenyum kecut lalu bilang, Tuhan ampuni aku. Seringkali pengalamanku mau menangkap cara kerjamu. Padahal cara kerja Tuhan, enggak ada yang bisa cukup pengalaman kita ngerti. Selalu baru, selalu indah. Nah oleh karena itu, saudara. Bagaimana para rasul itu terus bicara dengan sungguh-sungguh. Mereka mengecam, mereka menasihati. Beri dirimu diselamatkan dari angkatan jahat ini. Semua kita hidup di angkatan jahat itu. Tidak bisa, tidak. Pergerakan dunia kita 2 Timotius 3, apa yang dikatakan Paulus itu sudah semakin aktual. Semua orang cinta diri, individualistis. Hamba uang, materialistis. Bukan hamba Tuhan lagi. Mereka mau menang sendiri, egois. Mereka memberontak, anarkis. Waduh, semua penyakit agama itu. Mereka pergi beribadah, tapi menyangkali kekuatannya. Ritual minus spiritual. Nah, itu gereja masa kini itu. Pergi ke gereja Tuhan-Tuhan, tapi kelakuan hidup tidak berubah-berubah. Kita belajar ya, sedikit demi sedikit. Maka suami istri saling mengingatkanlah kalian. Jangan sungkan kau sama istrimu atau sama suamimu. Kalau memang salah, kasih tahu dia. Ma, kita jangan gini lagi lah. Pa, itu salah, pa. Jangan pula kau, kenapa kau gak ngomong sama suamimu salah? Kan dia salah, tegur dong. Apa kalau ngomong nanti aku, uang bulananku dikuranginya? Emang kenapa kalau uang bulananmu dikuranginya? Yuk kita saling tolong ya. Suami istri dululah. Orang tua anak saling tolonglah kita. Untuk beriman sungguh memegang janji Allah itu. Suami kita lagi drop. Ya masa lupa sih. Tuhan pasti pelihara kita. Ya tapi nanti gimana ini kalau gini. Nanti kalau sakitnya gini. Kalau sakitnya udahlah mau diapain. Saya paling senang bercanda sama teman saya. Kemarin kita ketemu satu teman saya mesti dioperasi. Saya bilang, saya tanggal 10 ke Batam. 11 pelayanan, 12 saya ke Singapura, check up sekaligus ngeliat lu. Pak Big Man, gak usah, you jangan capek, saya tahu you sakit. Sebetulnya saya tanggal 8 mestinya pergi dulu. 7, saya bilang mau berangkat, 8 lihat kamu terus saya pulang. 9 di Jakarta, 10 saya berangkat. Pak, lu jangan sakit, nanti gara-gara lu ngeliat gue lalu lu sakit. Jangan. Oke deh, tapi tanggal 12 gue pasti datang. Pak, jangan. Kalau yang itu lu gak bisa larang. Lu mau ada gak ada di Singapura, saya datang. Cuman saya cuman mau pesan kamu. Kenapa pak? Kau mau dioperasi, tidak usah terlalu kau pikirkan. Paling top dari operasi itu cuma satu. Apa pak? Mati. Kalau mati kau sudah tidak terasa lagi semuanya. Sudah tenang saja kau. Yang penting kau dekat Tuhan. Saya senang bercanda sama orang operasi. Cancer stadium 4A. Udah tenang saja kau. Kalau Tuhan mau bikin sembuh, urusan kecil itu. Kalau mau sakit, bukan bisnis besar itu. Apalah susahnya selalu saya bilang kan, Tuhan bikin aku bagus. Pompa normal itu 55 sampai 80, itu ideal. 55 ke 80. Aku 15 ke 18. Mau kalian ikut? Jadi jemaat yang setia. Ah kalau bapak pompanya 15 kami juga. Jangan kalian ikuti aku. Rezekimu beda. Tapi kalau aku enggak cengeng, kau cengeng kan lucu. Kalau aku enggak berhenti melayani, kau berhentikan aneh. Apalagi kurang contohnya. Uber-uberan dengan sisa waktu. Jangan cengeng. Kenapa? Janji yang dia kasih kepadaku tentang keselamatan lebih besar dari hidupku ini. Amin. Itu taruh pada batinmu. Janji yang Allah beri lebih besar daripada hidup yang kita punya ini. Hidup ini akan berujung pada kematian, tapi janjinya memberi hidup kekekalan. Semangati diri kalian, saudara. Cobalah setia ke gereja bukan karena mau ketemu teman, mau ini, mau dengar khotbah, mau belajar sungguh. Ya kadang-kadang kita sakit, apa boleh buat, tidak bisa pergi. Ambil CD yang kemarin, dengar lagi. Mulai pikirkan lagi. Sehingga kita berkesinambungan. Kita ekspositori di sini dari kitab ke kitab. Kalau koleksi kalian lengkap, berarti satu kitab Ibrani kalian bisa dengar khotbah saya lengkap. Timotius, Korintus, ya berapa yang kita sudah khotbah? Ya kalau punya itu sudah. Itu jadi komentari itu kalau bahasa sekolah teologinya. Dan aku bersyukur setengah mati. Punya kelas PA, belajar kitab ini, capek. Tapi enjoy banget, makin ku mengerti firman itu. Tuhan terima kasih. Indah sekali. Ya. Jadi marilah kita pikirkan. Janji bagi orang yang dipanggil Allah adalah janji keselamatan berlaku bagi dirinya, anak cucu cicitnya. Tapi ingat, itu bukan automatically, itu opportunity. Perhatian ya, itu bukan otomatis itu. Bapak pendeta anaknya selamat, bapaknya ke surga, anaknya ke surga. Enggak. Banyak yang bapak surga, anaknya masuk neraka. Tapi enggak sedikit bapaknya ke neraka, anaknya yang ke surga. Amon itu marah Tuhan. Dibuang ke neraka itu. Anak dia si Yosia jadi raja baik. Dibawa ke surga itu. Jadi bagimulah janji keselamatan. Anak-anakmu turun-temurun. Bahkan yang masih jauh yang enggak kau lihat. Maka orang beriman mati. Imannya tetap berteriak dan hidup. Ingat kasusnya Habel dengan siapa? Kain. Darah adikmu masih kudengar berteriak kesan. Wih, darah orang benar itu keren nih. Maka kalau selalu orang tanya, Pak Big Man. Waduh, ini gimana ini? Mika, Pama. Kalau you enggak ada, wah berat lo nih Pak. Saya bilang gila kali kau. Kau pikir ini ada karena aku ada? Bukan. Tuhan bikin ini, cuma aku beruntung dipakainya. Itu aja kok. Besok kalian yang beruntung dipakainya ya, pakailah. Tapi kalau kau malas-malas, kau kerja salah-salah di situ, ya rugimu lah itu. Maka di mana kau melayani bukan siapa kiri kananmu, tapi siapa Tuhan yang kau layani. Maka engkau akan jadi mutiara di antara kerang-kerang itu. Kalau kerang di laut itu kan jorok-jorok ya. Dalamnya ada mutiara. Buka dari tempat kotor itu keluar mutiara. Ih, indahnya. Biar hidup kita sungguh-sungguh. Jalani dalam takut akan Tuhan. Maju terus. Jangan berhenti. Karena kemarin saya bilang ya teman-teman. Bapak, lu turun sekarang 18-15. Terus kira-kira bisa turun lagi enggak? Ya saya bilang bisa. Gimana Pak kalau turun lagi? Ya turun, mau diapain? Mungkin besok-besok aku kalau khotbah nyap-nyap. Gak apa-apa lah, dari ikan lele jadi mas koi ya. Mau diapain? Maybe. Kalau Bapak habis khotbah gini mana? Kalian muka saya, lihat muka saya segar kan ya? Tapi udah ngos-ngosan di sini. Maka jalan-jalan kadang dari depan itu kalau udah kemarin agak susah tidur saya, jadi tidur kurang dari 7 jam. Nah, jalan kadang-kadang udah mesti pelan-pelan. Cuma memang namaku Big Man kan, gak boleh kelihatan kecil. Sok big terus ya, padahal mau ambruk sebetulnya. Jangan takut, hadapi hidup ini. Ayo mari kita maju-maju baik-baik ya. Nah anak-anak muda, saya nasihatin kalian baik-baik. Selagi kau masih muda, fisikmu sehat, jangan lari pergi jalan-jalan yang kau pikirkan. Bukan tidak boleh pergi, bukan tidak boleh jalan-jalan. Jangan itu nomor satu di otakmu. Dengan apa yang ada, dengan karunia yang Tuhan beri, talenta yang ada, apa yang bisa kubikin lebih baik lagi untuk melayani Tuhan. Jalankan itu. Kalian yang hobi main musik ini, jago main musik, tiap tahun harus bertambah kuncinya. Kuncinya itu mesti kunci pas, ada kunci 3, kunci 4, 5. Jangan kunci Inggris. Semua cocok kemana-mana kan? Artinya kalau kunci Inggris itu paling gak ada seninya itu ya. Semangat melayani, pegang janji Tuhan yang indah itu. Dan orang tua, semangati anak-anakmu. Jangan kau jadi orang tua jahat. Kau tidak menyemangati anak-anak hidup takut akan Tuhan. You mesti mendisiplin anak-anak. Jangan biarkan anak-anakmu jadi anak-anak liar yang memilih semuanya. Mau ke gereja boleh, enggak gereja boleh. No. Latih didik mereka. Tunjukkan dengan kualitas kita. Sehingga mereka boleh bertumbuh. Kita bertumbuh. Janji diberi pada kita. Tuhan menolong kita. Tuhan memimpin kita. Pegang janji. Dan berdoalah. Kiranya itu bisa kita wariskan pada anak cucu kita. Karena kita hidup sesuai berkenan kepada Tuhan. Amin.